pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 1 Desember 2022 dibacakan Ardiansyah. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kejaksaan Negeri Kejari Pidijaya menetapkan mantan Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Krung Merdu Samsul Bahri alias SB sebagai tersangka korupsi pengelolaan penerimaan tagihan rekening air pada pelanggan Selasa kemarin. Selanjutnya SB resmi ditahan di rumah tahanan kelas 2B Sigli Pidi. Kepala Kejaksaan Negeri Pidijaya Oktario Hartawan Ahmad mengatakan penetapannya sebagai tersangka dari alat bukti yang cukup sesuai ketentuan pasal 183 dan pasal 184 ayat 1 KUHP. Penyidik menetapkan SB mantan Direktur PDAM Krung Merdu sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan dalam pengelolaan penerimaan tagihan rekening pelanggan PDAM Tirta Krung Merdu 2016 hingga 2020. Dugaan penyelewengan pada perusahaan milik daerah Pidijaya ini ditemukan setelah kejaksaan setempat meminta Inspektorat Aceh mengaudit tagihan PDAM Tirta Krung Merdu anggaran 2016 hingga 2020. Hasil audit Inspektorat penerimaan tagihan rekening air pelanggan dari 2016 hingga 2020 mencapai 12 miliar, sedangkan yang disetor ke kas negara hanya 11 miliar 228 juta, sehingga mengalami kerugian 712 juta rupiah. SB sendiri diperiksa di kantor Kejari setempat sebagai tersangka Selasa kemarin hingga menjelang maghrib. Sudarlun, buruknya jalan lintas Aceh Tamiang mulai memakan korban. Satu unit mobil yang melaju dari Banda Aceh menuju Medan terguling setelah menabrak lubang besar subuh Rabu pagi sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan mobil Ford Fiesta terguling di tengah jalan raya. Insiden ini nyaris merenggut nyawa terjadi di Karangjadi, Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Informasi di lapangan, mobil ini dikendarai ayah dan anak warga Takengon, Aceh Tengah yang sedang menuju Medan, Sumatera Utara. Diduga karena kondisi jalan yang gelap, pengemudi mobil tidak menyadari jika lintasan yang dilaluinya dalam kondisi rusak parah. Akibatnya mobil tersebut menghantam lubang besar hingga membuat terguling. Petugas Satlantas Polres Tamiang mengatakan kondisi kedua penumpang selamat. Namun untuk kendaraan mengalami rusak berat dan harus dievakuasi menggunakan truk. Sudarlun, personil Satres Narkoba Polres Aceh Selatan menangkap seorang pria diduga pengedar narkotika jenis sabu di Kecamatan Pasir Raja, Aceh Selatan. Pelaku berinisial MR, 23 tahun, warga Desa Luk Sialang Rayu, Kecamatan Pasir Raja. Kasat Narkoba Polres Aceh Selatan Ibtu Fahru Razi mengatakan pelaku diamankan di Desa Rasian, Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan pada Selasa kemarin pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Penangkapan berawal saat personil Satres Narkoba melaksanakan giat patroli di wilayah Kecamatan Pasir Raja. Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seorang pria yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dari informasi ini, petugas melakukan penyelidikan sesuai dengan ciri yang telah diberitahukan. Pelaku pada saat itu sedang berada di depan sebuah rumah. Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan satu paket sabu dengan berat 2,2 gram di dalam saku celana sebelah kanan. Pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Sudarlun, Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara mengeksekusi cambuk seorang terpidana judi online karena terbukti melanggar syariat Islam yang diatur dalam perda jenayah. Terpidana atas nama Arifaldi dihukum cambuk 21 kali dikurangi masa tahanan 4 bulan atau 4 kali cambukan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Utara Arif Kadarman mengatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan jarimah maisir yaitu judi online permainan hik domino. Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lok Sukun Kabupaten Aceh Utara menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang jenayah. Menurut Arief Kadarman, putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara yang disampaikan pada persidangan. Selain menghukum cambuk, Majelis Hakim juga memutuskan barang bukti satu unit telepon genggam sebagai alat transaksi dimusnahkan dan uang tunai Rp300.000 diserahkan ke negara melalui Baitul Mal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, jenazah seorang kru dari helikopter NBO-105P-1103 kembali ditemukan Selasa kemarin. Jenazah ketiga yang ditemukan ini bernama Aibda Joko M dan ditemukan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan jenazah Aibda Joko ditemukan oleh nelayan. Jenazah korban ditemukan di lokasi Karang Sewa kurang lebih 15 mil ke arah timur dari Pulau Bukulimau. Ia mengatakan jenazah Aibda Joko tiba di pelabuhan ASDP Manggar pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD MZN untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Tim SAR gabungan saat ini masih terus melakukan pencarian satu kru helikopter lainnya. Diketahui helikopter 105P1103 milik Korps Polairut Bahar Kampolri dilaporkan hilang kontak dan jatuh di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur pada Minggu siang 27 November 2022 lalu. Dalam manifest penerbangan helikopter tersebut ada 4 kru helikopter, yakni AKP Arif Saleh yang merupakan kapten helikopter, Bribtu Lasminto, Aibda Joko M, dan Bribda Anam. Jenazah Bribda Anam dan Bribtu Lasminto telah ditemukan, kini pencarian masih dilakukan untuk mencari AKP Arif Saleh. Sudah dulu kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Pejabat tinggi Qatar yang mengurusi Piala Dunia 2022 mengakui lebih dari 400 pekerja migran tewas dalam berbagai kecelakaan kerja yang terjadi dalam proyek mempersiapkan pesta sepak bola dunia itu beberapa tahun sebelumnya. Ini menjadi pengakuan yang belum pernah disampaikan otoritas Qatar. Kepala Komite Penyelenggara untuk Delivery dan Legasi Qatar Hasan Al-Tawadi menyebut angka kematian 400 hingga 500 pekerja migran terungkap dalam wawancara dengan televisi Inggris saat ditanya berapa banyak pekerja yang tewas saat mengerjakan proyek untuk Piala Dunia. Komite Penyelenggara menyebutkan bahwa jawaban Tawadi ini merujuk pada statistik nasional yang mencakup periode 2014 hingga 2020 untuk semua kematian terkait pekerjaan di Qatar yang mencakup semua sektor dan kewarganegaraan. Disebutkan bahwa tepatnya ada 414 pekerja yang tewas dalam periode waktu 8 tahun. Qatar tidak pernah memberikan angka pasti soal jumlah kematian pekerja asing meskipun telah membantah klaim kelompok-kelompok HAM yang menyebut ribuan pekerja tewas. Otoritas Qatar bersikeras menyatakan hanya 37 pekerja yang tewas saat menjalankan proyek Piala Dunia dan hanya 3 kematian terkait kecelakaan kerja. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 1 Desember 2022. Berita pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.